dari Rabbil Alamin dengan kesaksian Allah Ta'ala nang bahwa kulawarga Nabi itu kurang bersih. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ujar urang Fatuha Bahari, kula warga Rasulullah itu amas murni, kada bata, kada bata jaran. Al-munazzahina an kulli ma yashin, mereka itu dibersihkan dari setiap sesuatu yang menjahatkan. Al-maqsusina bi'a'la maratibil yaqin. Di situ tulisannya a'lanya dua kali dah. Dua kali dah. Nah, nang sebutin itu latihan telah. Jadi al-maqsusina bi'a'la maratibil yaqin. Jangan bi'a'la, a'la. Jangan minta kedua kali a'lanya. Yang mereka itu diberi keistimewaan lebih dari orang lain, diberi keyakinan hati, keimanan yang lebih dari orang yang bukan kulawarga Nabi. Jadi kalau orang lain dari kulawarga Nabi diberi keimanan, tak tinggi imannya kulawarga Nabi dari orang menjadi. Al-muqabbalina bisirfi wa tamkinil makin, lagi mereka itu diberi keistimewaan dengan tujuan mesti tercapai. Apabila inya ada bisi maksud, kalau kada tercapai, inya kada mau patah di tengah lurung. Itu memang sifat kulawarga Rasulullah. Kalau ada punya kehendak, kalau kada tercapai, pantang mundur. Wa tamkinil makin, diberi Allah Ta'ala wibawa yang luar biasa. Jadilah kalau orang tak kulawarga Rasulullah masuk di majlis, majlis itu menjadi majlis yang besar. Tapi lamun kadada kulawarga Rasulullah di situ, samunyaannya jaba hambar puluman. Kalau ada di situ kulawarga Rasulullah, maka hancur beliau. Wa sahbihi, dan salawat salam kepada kawan-kawan Nabi al-hadin al-muhtadin, yang keseluruhan mereka itu memberi petunjuk ke orang lain dan mereka itu diberi petunjuk. Jadi ini itu tahta. Memberi pelajaran ke orang, Tuhan melajari tambahan pulang. Istilahnya, ya kan duit dibariakan, tapi dibari pulang oleh Tuhan. Namun yang memberi duit, kada ada lagi barian Tuhan, habis. Langkah itu juga petunjuk, limbahnya disampaikan, ada kurang Tuhan menambahi. Jadi nang dulak, murid nang dulak mengaji, lamun gurunya kada pernah habis ilmu di utak sendiri. Al-muqimina ma'arimad din, yang kula dan sahabat Nabi itu yang memegang teguh akan segala sarana-sarana agama Islam. Al-kubara'il umara'il wuzara'il nasihin, mereka itu adalah orang-orang yang besar dan menjadi raja dan menjadi perdana menteri. Jadi sahabat Nabi ada yang menjadi pemimpin jadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi ya pegawai tinggi kira-kira. An-nasihin, ada lagi nang sapa siang memberi nasihat saja. Al-fuqara, mereka itu adalah orang-orang nang seadanya itu. Al-muhajirin, mereka itu kada menetap di satu tempat. mesti ada waktunya mereka berhijrah, berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwarihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Kenapa jadi mereka itu pindah? Karena ada ancaman-ancaman di kampung asal dari urang-urang yang memang kada tatuju. Ada yang hendak dibunuh, ada yang hendak dimacam-macam, ada yang kawan-kawan sidin disiksa, kada tahan lagi di kampung situ, lalu sidin hijrah. Ngarannya diusir oleh urang dari rumah kediaman nang asal dan sampai rumah pun terjual. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka berpindah semata-mata karena hendak menuntut akan pahala dari Allah dan keridhaan Allah. Maksudnya insyaallah makanya ini mereka mencari tempat yang di situ aman melaksanakan perintah Allah daripada tempat yang ditinggalkan. Jadi apabila hijrah ke sini lalu kada aman pula, mereka berpikir lagi untuk pindah. Pokoknya mencari tempat yang beribadah aman. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu, dan supaya mereka kawa meneruskan agama Allah dan risalah Rasulullah. Ulaka, maka mereka yang sifatnya seperti yang di atas tersebut, humus shadiqun ai fi imanihim, itulah orang yang benar pada iman mereka itu. Ini menurut tafsir Jalalain. Sabiqun ai fi iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim walladzina wa humul ansar, dan bermula mereka-mereka yaitu ansar. Ansar ini penduduk asli di kota Madinah. Alladzina tabawwa'u ad-dar, ansar ini tabawwa'u alihu, mereka itu menyenangi ad-dar al-Madinah. Ini menurut tafsir Jalalain. Ansar itu senang hatinya lawan kota Madinah. Wal imana, dan senang percaya kepada Rasulullah. Cuma Rasulullahnya di Mekah. Hati orang Madinah senang lawan Rasulullah. Bak nabinya dipindah ke sana, empada pucuk dicinta, ulama mendatang. Min qablihim, mencintai Madinah, cinta kepada Rasulullah, min qablihim, lebih dulu daripada him, ay al-muhajirin, lebih dulu dari orang nang muhajirin. Jadi si Ansar ini cinta lawan Madinah lebih dulu daripada muhajirin. Buktinya muhajirin di Mekah ke Madinah berdiri. Jadi terdahulu orang nang apa? Orang nang penduduk asli itu. Mbah nang kaya mapa orang penduduk asli terhadap orang pendatang. Nah inilah. Ini kalau di dalam ilmu balaghah ngarannya qobariyah di makna insyaiyah. Ini kisah tapi maknanya menyuruh. Kalau Tuhan berkisah orang penduduk asli terhadap orang pendatang, nang kaya mapa? Yuhibbuna, mereka itu ansar, yuhibbun, sangat mencintai, man hajar, akan semua orang muhajirin, ilaihim, nang datang kepada mereka. Nah, jadi ini perintah Tuhan. Setiap orang penduduk asli disuruh menghormati, mengasihi, menyayangi lawan orang nang pandang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan sifatnya orang penduduk asli, yaitu anugerah, tidak merasa-rasa di dalam hati mereka itu sedikit pun hajatan, menurut tafsir Jalalain, hasadan. Tidak ada di hati mereka itu bahiri dengki lawan orang nang pandatang ini. Misalnya penduduk asli susah. Nah, orang kan datang sugi, ada damas tadi di hati orang penduduk asli ini mahiri lawan pendatang nang sugi tadi. Umpama penduduk asli ini rumahnya buruk, orang pendatang rumahnya bertingkat, kalau pang nang ini mahiri lawan pendatang kadang-kadang. Nang kaya itu. Ini kisah, tapi isinya menyuruh, oi, orang penduduk asli, jangan nyawa mahiri orang pendatang. Itu mimma utu, daripada amwal harta yang kurang-kurang pandatang diberi oleh Allah. Mimma daripada amwal utu siman hajar tadi. Wawanya si utu dadah lutuk waw kembali kepada man hajar. Kemudian sifatnya penduduk lagi, artinya ansor lagi. Wayukhiruna. Dan mengutamakan mereka itu ansor ala anfusihim, dari diri sendiri. Tentu mengutamakan orang lain. Begitulah sifat penduduk asli. Mengutamakan lawan orang yang lain dari diri seorang. Itu sifatnya. Berarti Tuhan menyuruh. Hai penduduk asli, nyawa bakalah lah aja. Nah, utamakan orang pandang. Ya kali majelis kita ini ada malam Senayan atau apa malam Jumat atau hari Selasa, hari Jumat ada orang yang anyar pendatang masuk, maka kita yang sudah duduk tadi berundur, maka orang yang pendatang ini dianggap di muka. Tungarannya itu apalagi yang datang ini alim, habib, pulang kita berundur. Sidin yang dianggap di hadapan, maka itu caranya. Kadang aku tetap. Habib kedatang Jibril ke siapa? Aku kedatang bakalah. Nah, itu ngarannya. Wajah sampai ke puluh. Walau kana bihim khosor. Sekalipun ada di diri mereka itu khososoh ay hajatun ila ma yukhiru nabihi, walaupun nang dikalahkan mereka itu, mereka masih juga menghajatakan. Keterangannya umpama datang kurang ke rumah kita. Kita ini penduduk asli, nang datang ini orang luar ke rumah kita. Nah, ada nasi sepiring, maka dibagi nasi sepiring itu tadi, dibagi berapa? Dibagi empat. Nah, seperempatnya nang ampun rumah, tiga perempat orang nang datang. Itu ngarannya mengutamakan orang. Padahal kita perlu sepiringan. Nah itu perintah itu. Walaupun ini kisah, tapi ini maknanya khobariyah dimana insya, iya. Kisah maknanya kadang-kadang menjelak kisah bahari, mbahnya datang orang menyimpan lawan lempeng sagu ke atas kepala. Wa man yukhashisha nafsihi, ini umum. Siapa-siapa aja nang dihilangkan Allah sifat loba dan sarakah di hatinya, faulaika humul muflihun. Tidak ada lain lagi orang nang beuntung, hanya mereka itu aja. Itu ulaika mubtada awal hum mubtada'an. Apabila mubtada batape dua menunjukkan ngarannya. Kenapa ngarannya enggak? Anu nang anu jaga kenapa ngarannya apa? Apa ngarannya? Ikhtisas apa ngarannya? Nah itu ya. Ya. Jadi wa man yukhashifu nafsu siapa aja nang hilang di hatinya sifat sarakah dan loba, maka tidak ada lain lagi yang beruntung, hanya orang itu aja. Jadi tandanya orang beruntung nang di hatinya kada ada sarakah. Coba kalau orang sarakah lalu hendak mati, ya Allah, tapi sah lawan yang disayanginya, kiamat sakitnya sakit benar. Ya banyak kawa telah membunuh lawan Azrail, dibunuhnya. Entah, lamun kada mati pang lagi hidup aja. Kurang nang serakah nenek, belum mati lagi. Nang tema apa? Kada kataruan guring. Apalagi musim bemaling. Maulah bahagia, lamun sorong begenengon aja. Nah itu. Tapi kalau orang pamurah, Tuhan nang memeliharanya. Lamun Tuhan memelihara, kada batahan kamalingan. Nah itu. Kada batahan kamalingan. Jadi supaya jangan nang begenengan itu ini, bahagia aja dah bisa. Apabilanya masih lagi napa uja ulu sungai itu pamalar. Kada bisa mesti kita itu begandangan terus pada mau tenang hidup. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan sifat-sifat tabi'in. Walladzina tabi'in. Dan sifat-sifat tabi'in yang hidup mereka itu sesudah muhajirin dan ansar tadi. Artinya habis muhajirin, habis ansar, sahabat surah. Kenapa? Ngarannya mun sahabat habis sudah. Baik muhajirin, baik ansar, habis. Ya itu tabi'in. Tabi'in ini menurut tafsir Jalalain. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Jadi siapa-siapa aja yang menurut tingkah lakunya ansor dan muhajirin tadi. Siapa aja? Yaquluna, mereka membaca doa. Rabbana ighfir lana. Ya Allah, nang memelihara kami. Ampuni segala kesalahan kami. Nah, nang kaya itu kan. Urang-urang nang tabiin, nang mengikut lawan urang nang soleh. Siapa nang mengikut urang soleh, pasti mengaku banyak dosa. Buktinya mengaku banyak dosa, minta ampun. Ampun berartinya itu merasa berasih. Nah itu, sekadar banyaknya minta ampun, sekadar itulah dia menzahirkan banyak dosanya. Apabila dia minta ampun 3 kali aja, dianggapnya dosanya 33 aja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah pula bagi saudara-saudara seagama kami yang mereka itu telah mendahului akan kami dengan iman kepada Engkau dan Rasul. Siapa maksudnya sabaquna bil iman? Nang mati kedahulu siapa? Ansor dan muhajir. Berarti yang mendoakan ini orang itu mendoakan yang sudah mati. Ini kurang. Jadi apabila ada orang mengakui Islam, memadakan bahwa aman orang yang hidup pada sampai kalau orang mati, corek ayat Quran ini, silakan. Orang yang ada percaya berdoa arwah, corek ayat ini, silakan. Kalau berani. Kalau tidak berani, kembalilah kepada membaca doa arwah. Betul. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana. Janganlah engkau andak di dalam hati-hati kami ghillan, menurut tafsir jalan lain, sifat dan dendam. Jangan ada sedikit sifat dan dendam di hati kami bagi semua orang-orang yang beriman. Robbana artinya orang yang beriman sama beriman pernah juga ada punya kasus satu dengan yang lain. Tapi ya Allah, jangan kasus itu nah menjadikan hati ulun dendam terhadap sesama beriman. Jadi sudah selesai. Jangan lagi ada dendam. Kan kalau orang dendam itu biar sudah bangkat tandang sana, biar sudah belakatan, biar baiknya taruh kuning. Orang lain kena suruhnya membunuh. Nah, nyonda balik. Itu ngarannya pembunuh bayaran. Nah, itu hasil dari dendam. Jadi orang-orang nang tabiin hatinya tidak ada bersifat dendam. Maknanya ini kan khabar, maknanya hai orang nang kabikin, jangan ada di hatinya wasifat dendam sesama beriman. Rabbana hai Tuhan, habis. Innaka ulun memohon lawan kian aja, kada memohon ke lain, kenapa? Innaka ra'ufun rahim, karena kian sangat pengasih, lagi sangat penyayang. Bahasa kitanya kah, pian pengasuh penyayang, jangan kada dikabulakan doa ulun yang itu tadi minta. Wassalamu tasliman katsira, dan Allah Ta'ala wa sallallahu wa tasbabi wa sallama tasliman katsira, dan memberi salam Allah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat dan tabi'in, akan sebagai salam nama saling banyakkan. Wa ba'du. Faya ayuhal akustarihul awad tunnafiru inni usika wa nafsi bitaqwallahi wa fiyyati rabbil alamin fi kitabihil mubin bil awwalin wal akhirin wa hiya ibaratun anitina bima nahallah anhu wa fi'lima amallahi wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sebagaimana biasa ulun minta doakan lawan kian, mudah-mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa, dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada kian berataan, terutama kepada siapa-siapa yang berhadiah lawan ulun, baik harta, benda, makanan, minuman, kapaya, tolong supaya pian halalakan, supaya ulun tak makan, tak minum, tak pakai, dan tak simpan, bahkan tak bagi-bagiakan ke lain, nang bujur-bujur halal. Terima kasih, mudahan ulun sarumahan diselamatkan Allah dunia akhirat. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سهول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أعضاء أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والروحي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام طيان البنجري والشيخ حجي محمد خشب الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق عليهم

Karena kalau kamu berdekat dengan kala jaging, kamu sakit. Kalau sakit hati, kamu jadi anggota iblis. Dan akan suul khatimah. Syekh Salman Al-Madani di dalam manaqib beliau. Beliau mulai kecil, artinya seterusnya. Tidak ada teman beliau, hanya dua golongan. Pertama, ulama dan penuntut ilmu. Dua, orang-orang soleh. Lain daripada dua golongan itu, sama sekali beliau tidak mau berteman. Itulah paguruan Datu kita Kalampayan. Kalau disebut Datu Kalampayan murid Sesaman, apa arti murid? Arti murid itu agak punya guru. Arti guru itu alladzi aqadta halahu syaikhuka alladzi aqadta halahu la man aqadta maqalahu. Bermula yang disebut guru kita, yang kita ikuti langkah-langkah mereka, bukan guru kita yang kita ambil kata-katanya saja. Kalau kata-katanya yang diambil, kita akan menjadi orang pembicara. Kalau menjadi orang pembicara, di mana-mana berbicara, tidak ada lain tujuan selain daripada mengurang kata-kata. Yang disebut ulama kulisan, yang disebut ulama munafik. Adapun yang disebut ulama-ulama Allah, mereka yang dipandingkan adalah ilmu dan amal, bukan bicara. Syekh Salman berarti Datuk Kalampayan. Sebab Datuk Kalampayan ini bagaimana Syekh Salman? Begitulah Syekh Arsyad. Karena Syekh Arsyad murid Syekh Salman. Bagaimana Syekh Salman? Begitu Syekh Arsyad. Itu maksudnya yang disebut murid. Bicarakan sesamannya bala, tidak tukar lampaian itu. Ini manakib sesaman dan sehat-sehat ke lampaian nang ringkas. Termasuk nang kaya jawami ul khalid. Sedikit kata-kata, tapi padat isinya. Pertama, tidak bergaul kecuali kepada orang yang betul-betul menguasai ilmu agama dan orang yang betul-betul menuntut ilmu agama. Nomor dua, orang yang soleh, istilah sebahagian orang wali. Lain dari dua ini, beliau tidak berteman seumur hidupnya. Yang kedua, Syekh Salman sama dengan Syekh Arsyad. Mengutamakan khulwat dan uzlah daripada bergaul. Jelas. Beliau khulwat dan uzlah. Tertajawali. Bergaul yang